balang nyopu cubada di bulakang nyopu lau kapok-kapok di halaman nyopu sumara di sampiang nyo ado pulau pagang di mungko nyo ado pulau pemutusan batang tarusan ado pantai muaro di sabalang nyo pantai batu kalang pantai sarang kayo tau asikulong jalan kaki basamo onde seronyo kok sanjo hari orang larami dari nan ketek mudo sampai nan tuo. Oh irancaknyo wisata kito di ranah pasisir yo raminyo kunjungan tibo di mano-mano di bayang sani ado ayat tajun jembatan akajo puncak bendera urang nanti ibu di mano-mano orang turis barat Cino pun ado pulung urang nanti ibu di mano-mano orang turis barat Cino pun ado pulung tinggi manjulang bukit puncak langkisau di kaki bukit carocok painan kapulau cingku abas sampan-sampan mandi mancilam-cilam mencari lokan kapulau cingku abas sampan-sampan mandi mancilam-cilam mencari lokan oh irang rantau pulanglah pulang ke kampung kita yo banyak kampunglah banyak perubahannya. Cak mandeng jo pulau setan di sabalang nyo pulau cubada di bulakang nyo pulau kapok-kapok di halaman nyo pulau sumara di sampiang nyo ado pulau pagang di mungko nyo ado pulau pemutusan batang tarusan ado pantai muaro di sabalang nyo pantai batu kalang pantai sarang kayo tau asikulong jalan kaki basamo onde seronyo kok sanjo hari orang larami dari nan ketek mudo sampai nan tuo. Oh irancaknyo wisata kito di ranah pasisir di mano-mano di bayang sani ado ayat tajun jembatan akajo puncak bendera urang nanti ibu di mano-mano orang turis barat Cino pun ado pulung urang nanti ibu di mano-mano orang turis barat Cino pun ado pulung tinggi manjulang bukit puncak langkisau di kaki bukit carocok painan kapulau cingku abas sampan-sampan mandi mancilam-cilam mencari lokan kapulau cingku abas sampan-sampan mandi mancilam-cilam mencari lokan oh irang rantau pulanglah pulang ke kampung kita banyak